أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إخواني في الدين أعزكم الله في آية yang terakhir ini di ayat yang ke-20 dari surah Al-Muzzammil Allah Subhanahu wa taala mengulang anjuran untuk melakukan qiyamul lail atau salat tahajud atau salatul witr. Kalau di Ramadan mungkin kita katakan salatul tarawih atau qiyamul Ramadan. Al-muhim salat ini adalah salat sunnah yang kita lakukan dari selesainya kita melakukan salat isya sampai waktu subuh datang. Barakallahu fikum. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna wa idza khasya ahadukum al-fajr falyutir bi rak'ah. Salat malam itu dua rakaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah seorang di antara kalian khawatir akan kedahuluan oleh masuknya fajar, maka silakan dia menutupnya dengan satu rakaat witir. Karena dengan witir yang dilakukan akan menjadi witir semua salat yang telah dia lakukan. Keutamaan salat sungguh sangat banyak. Salat malam sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Keutamaannya akan didapati dan dirasakan oleh orang-orang yang rajin tekun melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa engkau melakukan salat malam kurang dari sepertiga malam. Wa nisfahu, terkadang juga engkau melakukannya setengah malam. Wa thulutsahu, atau terkadang juga engkau melakukannya sepertiga malam. Al-muhim, sesuai dengan kondisi dan keadaan setiap orang. Baik, mana yang gampang untuk dia lakukan, mudah untuk dia lakukan. Ketika dia mungkin, barakallahu fikum, terjaga dia dari tidurnya, dia berusaha untuk tidur, tidak bisa lagi tidur, bolak-balik, ahsan lahu, untuk dia melakukan sholat malam, qiyamul lail, sampai terasa kantuk menyerang dia, maka silakan dia tidur. Subhanallah. Yang namanya barakallahu bikum terbangun untuk melakukan sholat, terkadang cepat, terkadang terlambat, bahkan terkadang mungkin orang tidak bangun sama sekali, kecuali dengan dikumandangkannya azan subuh. Barakallahu fikum. Cuman ini jasad, walillahil hamd, jasad kita ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Ada alarmnya. Walaupun kita tidak memasang alarm di jam kita atau di HP kita, insyaallah kita akan terbangun. Barakallahu fikum. Cuma tidak tahu, terkadang lebih cepat, terkadang agak terlambat. Al-muhim, tubuh itu akan menuntut kebiasaannya. Tubuh itu akan menuntut kebiasaannya, mencari kebiasaannya. Kalau kebiasaannya bangun malam, ya insya Allah akan bangun malam dia. Nah tentu untuk permulaannya, memulainya ini butuh usaha. Iya. Jadi witir itu cuma satu kali. Cuma satu kali dilakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikanlah akhir salat malam kalian itu witir. Tapi ada juga riwayat barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan witir kemudian melakukan lagi salat dua rakaat sebelum subuh. Tapi ini tidak biasa beliau lakukan. Barakallahu fikum. Maka kalau memang kita tidak bisa melakukan sholat witir di akhir malam, ya karena mungkin kelelahan, atau memang kita termasuk orang yang susah tidur malamnya, sehingga kalau tertidur halas sholat terus-terus sampai subuh. Ataupun seandainya dia bangun akan kelelahan, dia ngantuk luar biasa, maka sebelum tidur dia mungkin karena mutalaah belajar, mungkin ada kegiatan atau mungkin ada pekerjaan, silahkan kalau dia khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, silahkan dia witir memang sebelum tidur, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baik, awsani khalili bi thalathah, kekasihku mewasiatkan kepadaku untuk melakukan tiga ini terus. Dua rakaat duha, kemudian barakallahu fikum wa nasuma thalathata ayyamin min kulli syahr, puasa tiga hari dalam sebulan. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an anam, untuk aku melakukan salat witir sebelum tidur. Barakallahu fikum. Walhasil kembali kepada kebiasaan orang, mana yang langgeng, mana yang mudah untuk dilakukan, silakan. Kalau memang dia mudah terbangun di akhir malam, silakan. Barakallahu fikum. Atau kalau dia mungkin mengatakan, oh setengah mati mau bangun di akhir malam, kebanyakannya luput, ya silakan sholat witir sebelum tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladziina ma'ak. Demikian juga sahabat-sahabatmu ada yang melakukan hal yang sama bersama dengan engkau. Ada yang lebih cepat bangun, ada yang belakangan, ada yang subhanallah. Ketika kami di pondok, barakallahu fikum, masjid itu tidak pernah kosong dari orang yang melakukan sholat, tidak pernah kosong dari orang yang belajar. Karena di masjid itu tidak ada lampu seperti ini, yang ada dari generator mulai menyala jam 6 sore, dimatikan jam 10 malam. Terus diganti dengan lampu Petromax. Barakallahu fikum. Dinyalakan ulang nanti subuh. Jadi lampu Petromax itu bagian depan masjid, tengah-tengah. Ada orang yang senantiasa mengelilingi lampu itu untuk belajar, murojaah. Baik. Di agak jauh dari lampu itu ada orang-orang yang sholat bergantian, selesai sholat mungkin istirahat, yang lainnya lagi bangun. Subhanallah. Setiap malam tidak ada orang, barakallahu fikum, tidak pernah kosong tempat itu dari orang-orang yang melakukan ibadah. Imam belajar, imam muraja, imam orang melakukan sholat bergantian, orang bergantian. Baik. Ada yang datang ke situ malam-malam, sampai subuh, ada yang nanti jam 12 baru pulang ke kamarnya. Walhasil semua melakukannya sesuai dengan apa yang mudah bagi dia. Baik. Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siang dan malam, berapa kadarnya, siangnya berapa jam, malamnya berapa jam, untuk hari ini, besoknya lagi, besoknya lagi. Karena tidak selamanya setiap hari itu sama dengan hari-hari berikutnya, akan berpindah waktu itu. Baik. Ini dikatakan yudkhilul laila fin nahari wa yudkhilun nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke siang, siang dimasukkan ke malam. Artinya terkadang malam lebih panjang dari siang, siang lebih panjang dari malam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik, barakallahu bikum. Inna yang dikatakan Allah yuqaddiru al-laila wan nahar. Baik. Berapa panjangnya malam, berapa panjangnya siang. Baik. Alima an sayakunu minkum marda. Alima lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah Maha mengetahui bahwa tidak akan ada seorang terus menerus yang mampu melakukan salat malam sepanjang malam, tiap malam. Barakallahu bikum. Karena memang ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan karena malam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat istirahat. Jadi seharian penuh mungkin kita kerja capek lelah. Jadi begitu kita istirahat malam, insyaallah di pagi hari kita bangun dalam kondisi sudah bugar, siap untuk bekerja kembali untuk urusan dunia dan urusan akhirat kita. Baik. Dan tidak akan sama, barakallahu bikum, tidur malam dengan tidur siang. Tidak akan sama. Allah telah menyatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Barakallahu bikum. Makhluk-makhluk lainnya pun istirahat. Burung-burung istirahat. Baik. Waj'alna al-libasa waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari rezeki. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengampuni kalian ini. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagi Anda dari Al-Qur'an. Baik. Maka kita hafal apa yang kita akan baca agar supaya enak kita membacanya di malam hari. Murajaah memang di siang hari untuk kita baca di salat malam kita. Barakallahu fikum. Jangan nanti mau murajaah di barakallahu fikum pas melakukan salat lupa-lupa akhirnya. Baik, jadi murajaah memang baik sebelum melakukan salat malam. Baik, insyaallah ini akan ana baca di salat malam ana. Surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Di murajaah memang, barakallahu bikum, dibaca artinya diresapi. Sehingga ketika kita ketika kita melakukan sholat, kita tahu apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآية kita baca dengan tertil, kita nikmati barakallahu bikum apa yang kita baca itu, rasakan nikmatnya. Barakallahu bikum. Memulai dari yang pendek-pendek dulu sehingga terbiasa kita naik sedikit lebih panjang, tambah. Barakallahu bikum. Nikmati nikmat, barakallahu bikum, nikmat. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baik. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Salat malam ini sungguh sangat luar biasa. Orang tenang, taib, hening, taib, senyap, sehingga dia pun bisa khusyuk, bisa konsentrasi dengan apa yang dia baca. Barakallahu fikum. Tidak mendengar suara-suara perbincangan ini, perbincangan itu, nada suara ini, suara itu, yang akan menarik perhatian kita, pikiran kita. Barakallahu fikum. Suasana hening. Kalau di siang hari kan banyak suara-suara, suara ibu-ibu batu murica, ibu-ibu goreng ikan, tetangga sebelah kasih baik motor, penjual ini lewat, penjual itu lewat, walhasil ada-ada saja. Nah, ketika kita sholat kan kita tidak tuli. Barakallahu fikum. Ketika kita mendengar teriakan penjual ini, oh penjual roti lewat. Kan demikian. Barakallahu fikum. Penjual air lewat. Penjual bakso lewat. Yang dia toki-toki DP mangkok. Oh, mas ini so lewat ini. Subhanallah. Akan ada. Barakallahu fikum. Kita tahu, kita ini sadar ketika kita sholat, sadar kita tahu membedakan suara ini, suara itu. Maka ketika malam tiba, suasana hening, tidak ada ini gangguan-gangguan seperti ini. Tarikan-tarikan untuk kita berpikir ke sana, mengingat ini, mengingat itu, kurang. Maka insya Allah kita bisa fokus dengan apa yang kita baca, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Antum meraja memang misalnya empat surah pendek ini di surah di ayat yang ke-29 juz yang ke-29 atau yang satu surah ini dibagi menjadi dua rakaat. Barakallahu fikum. Kalau sudah terbiasa sudah lancar mungkin satu surah satu rakaat. Hakada membiasakan diri sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang kita lakukan senantiasa setiap malam walaupun cuma dua surah, tiga surah, empat surah, berapa surah? Tapi senantiasa terus menerus setiap malam. Terbiasa kita bangun jam 3 mungkin, barakallahu fikum, atau 2:30. Ala kulli hal sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Baik. Kita melakukan 5 rakaat, 7 rakaat. Baik. Kalau bisa 9 rakaat atau 11 rakaat, al-muhim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fikum. Intinya adalah adwa muha wa in qalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus kita lakukan walaupun cuma sedikit. Setiap malam kita melakukannya walaupun cuma 3 rakaat, walaupun cuma 5 rakaat, 7 rakaat. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar 'alima lan tuhsuhu fataba 'alaikum. Allah telah mengampuni kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dalam solat-solat kalian itu apa yang mudah dari Al-Quran. Baik. Murajaah memang supaya tidak lupa-lupa. Barakallahu fikum. Aliman sayakunu minkum marba. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa di antara kalian ada yang sakit, tidak mampu melakukan solat malam. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang kecapean sangat, tidak bisa melakukan solat malam. Wa akharuna yadribuna fil ard. Di antara orang-orang juga melakukan perjalanan di atas muka bumi ini. Ya bataguna min fadlillah. Baik. Mereka melakukan perjalanan pindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk berdagang, untuk bisnis, mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala karena adalah tuntutan kehidupan. Barakallahu alaikum. Tuntutan kehidupan. Kita tidak diperbolehkan untuk diam saja. Menjadi beban orang. Silakan bekerja, silakan berusaha. Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian mengambil tali temalinya kemudian masuk hutan, mengambil kayu bakar kemudian dia pikul di atas pundaknya. Kemudian dia jual di pasar untuk mendapatkan uang. Dengannya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Khairul lahu, lebih baik bagi dia ketimbang dia menengadahkan tangannya meminta-minta ke orang. Atauhum au mana'uhu. Atauhu au mana'uhu. Apakah dia diberi atau tidak? Barakallahu fikum. Yang jelas memenuhi kebutuhan diri sendiri itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Dan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah yang dia hasilkan dari apa, kerja tangannya sendiri. Ningkas biyadihi, hasil buat tangan dia, hasil kerja dia, hasil usaha dia, itu yang lebih baik dari apa yang dia makan. Baik. Pemberian orang, hadiah orang, sedekah orang, boleh-boleh saja kita makan. Barakallahu fikum. Tapi yang terbaik dari yang kita makan itu adalah hasil usaha halal kita sendiri. Subhanallah. Baik. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an alima sayakunu minkum mardha. Allah Maha mengetahui bahwa di antara kalian ada yang sakit sehingga tidak mampu dia melakukan salat malam. Baik. Yang akan salat malam, salat fardu saja setengah mati dia atau susah dia menjalankannya. Baik. Ya karena kondisinya yang sangat parah mungkin untuk menggerakkan kakinya, menggerakkan badannya, menggerakkan tangannya sangatlah susah. Wa akharuna yadribuna bil ardi yabtaguna min fadlillah, dan yang lainnya mereka melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, melakukan perjalanan dagang, yabtaguna min fadlillah, tidak sempat dia melakukan salat malam. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan di antara mereka ada yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala malam, mereka pakai untuk istirahat kelelahan. Lelah. Taqra'u ma tayassara minhu. Barakallahu fikum. Ada yang tidak bisa 11 rakaat, 9 rakaat, tidak bisa 9 ya 7, tidak bisa 7 ya 5, tidak bisa 5 3. Barakallahu fikum. Taqra'u ma tayassara minhu. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat-salat wajib. Yani salat 5 waktu. Barakallahu fikum. Wa aqimus salah. Tegakkan salat 5 waktu. Karena inilah modal kita, inilah bekal kita untuk masuk ke alam akhirat. Baik. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta benda kita. Wa aqridullah qardan hasana, hendaknya kalian meminjami Allah dengan pinjaman yang bagus. Silakan bersedekah, silakan berinfak. Baik, sedekah jariah. Aqridullah qardan hasana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqridullah qardan hasana? Ini untuk menyemangati orang. Barakallahu fikum. Ini sama seperti firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk dagang. Barakallahu fikum. Menjadi pembeli dan penjual. Diajak kita tijarah. Kalau kita tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi. Barakallahu fikum. Dan tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala la tijarah lan tabur. Teh perdagangan, bisnis yang tidak pernah merugi. Barakallahu fikum. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sungguh Allah telah membeli dari setiap orang mukmin harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Yang dibeli adalah harta dan jiwa. Harganya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya agar supaya kita semangat. Wailah, semua milik kita, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kitanya, hartanya kita ini, semua semesta alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Cuman Allah mengajak kita, barakallahu fikum, untuk melakukan amal saleh dengan bentuk seperti ini. Waqrullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu. Dan adapun yang kalian lakukan, untuk kalian ajukan ke hari esok, karena hari esok itulah hari kiamat. Barakallahu fikum. Hari esok adalah hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang di antara kalian hendaknya memperhatikan apa yang telah dia majukan, apa yang telah dia kirim untuk akhiratnya. Ma qaddamat, apa yang telah dia majukan, apa yang telah dia kirim untuk hari akhiratnya. Salat, puasa, zakat, dikir, dan semua amal-amal saleh. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa saja yang telah dia lakukan untuk akhiratnya. Seberapa banyak sholat yang kita lakukan, sholat malam yang kita lakukan, puasa-puasa sunnah setelah puasa wajibnya, sedekah-sedekahnya setelah zakatnya. Waltantur nafsu makat damat liladi wattakullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menengok apa yang telah kita majukan untuk akhirat ini diapit oleh dua perintah takwa. Barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dua perintah takwa. Barakallahu fikum. Yang mengapit perintah untuk menengok apa yang telah kita lakukan dari amal soleh. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin," apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian, barakallahu fikum, dari amal saleh. Apapun amal salehnya, karena amal saleh ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Sampai Imam An-Nawawi rahimahullah taala memberi bab dalam kitabnya, babu katsrati turuqil khair. Bab begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan, yakni amal-amal soleh begitu banyak. Silakan pilih di antara amal-amal soleh ini yang langgeng bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Terus menerus, walaupun sederhana. Baik. Hatta perkara itu perkara sepele. Hatta perkara sepele. Mengajari orang, mengingatkan orang, membantu orang, memberi kepada seseorang, mungkin kita menganggapnya sepele, tapi untuk orang tersebut mungkin itu sudah sangat besar. Barakallahu fikum. Mungkin menurut kita uang 10.000, uang 20.000 tidaklah seberapa, kan demikian, karena pendapatan kita lebih dari itu, bahkan lebih banyak dari itu. Tapi untuk orang-orang tertentu, ketika dia mendapatkan uang 10.000, subhanallah, begitu gembiranya dia, begitu senangnya dia. Barakallahu fikum, akan keluar doa-doa dari mulutnya. Oh, terima kasih banyak Pak Haji, terima kasih banyak. Walaupun Anda belum haji, lantaran cuma pakai peci. Terima kasih Pak Haji, terima kasih banyak. Aduh, kasihan. Banyak sekali doa-doanya. Barakallahu fikum. Padahal yang dicima kasih 10.000. Dan 10.000 sangat bernilai di sisi dia. Sangat-sangat bernilai di sisi dia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." jangan pernah kalian meremehkan perbuatan ma'ruf. Barakallahu fiikum. Jangan nunggu uang jutaan untuk Anda berinfak dengannya, jangan, enggak perlu. Begitu Anda melihat ada seorang yang mungkin Anda bilang, oh ini orang perlu, ini butuh. Kenapa? 10 ribu. Kenapa? 20 ribu. Barakallahu fiikum. Ada opa-opa mungkin ya, so stroke lah, so apalah misalnya, atau oma-oma kasihan, kasih jo berapa, 10 ribu, 20 ribu, walaupun ada minta, dan memang bukan peminta-minta. Barakallahu fikum. Mungkin tetangga kita sendiri, mungkin orang kampung kita sendiri. Alhasil barakallahu fikum. Dan boleh jadi Anda cuma berikan beberapa kali, oh dia sebut-sebut terus. Dan dia doa-doakan terus. Upi bagus-bagus sekali itu orang itu dia. No, mama, mama. Banyak doanya. Anda tidak perlu minta didoakan. Tidak perlu mengatakan, Nek, ini doa 10 ribu Doakan pak kita banyak-banyak. Tidak perlu. Itu secara spontan. Barakallahu fikum. Apalagi di zaman sekarang. Untuk memberi sangat susah. Sahih. Di zaman sekarang ini untuk Anda memberi berbagian, barakallahu fiik. Pertama kali Anda berbagi orang beri, mau jual ini? Enggak. Nanti berikut membagi orang semua yang tanya, lantaran sudah terbiasa ini ngasih. Subhanallah. Membiasakan diri dan suka berderma. Jangan senantiasa mengharap diberi. Barakallahu fiik. Jangan senantiasa berharap untuk diberi. Tentunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wabda biman ta'ul." Mulailah dari orang yang engkau harus nafkahi, istrimu, anak-anakmu. Jangan kau berikan kepada orang sementara istri masih butuh. Barakallahu fikum. Jangan berikan kepada orang sementara uang sekolah anakmu nunggak. Barakallahu fikum. Cukupi selesaikan dulu urusan-urusan anakmu, sekolahnya, pendidikannya, barakallahu fikum, uang bulanannya, cukupi dulu. Barakallahu fikum. Karena ketika Anda memberikan untuk pembiayaan ini, Anda lebih banyak pahala ketimbang Anda impak ke yang lainnya. Baik. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakah. Barakallahu fikum. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa qridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Dan apapun yang kalian ajukan untuk diri kalian dari kebaikan-kebaikan, baik. Untuk akhirat kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwal ghafurur rahim. Pembahasannya setelah kita melakukan sholat malam ini, banyak-banyaklah kita istighfar sebelum subuh. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barakallahu fikum, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Baik. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur ini kita banyak beristighfar karena waktu sahur ini adalah akhir kehidupan kita per harinya. Subuh kita mulai masuk perhitungan lembaran kita dan berakhir di waktu sahur. Kita diperintahkan untuk banyak istighfar di waktu itu agar supaya dosa kita selama 1x24 jam terhapuskan dan tertinggallah amal-amal soleh kita. Barakallahu fikum. Harapannya yang tercatat dan tertinggal di dalam catatan amalan kita adalah, barakallahu fikum, amal-amal soleh. Istighfar-istighfarnya juga tercatat sebagai penghapus atas dosa-dosa yang kita lakukan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum ayat terakhir dari surah Al-Muzammil. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail. Barakallahu fikum. Dan minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan. Kalau bukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, perkara ini adalah sangat-sangatlah berat. Barakallahu fikum. Akan tetapi sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Sungguh perkara-perkara yang seperti ini adalah sangat mudah, gampang bagi orang-orang yang dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.